Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa da'a bida'awatihi ila yamiddin wa ba'du. Faqad qala Allahu azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rekan dakta dimanapun anda berada, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita sehat dan sempat dan berbagai anugerah dan kelapangan yang lain yang kita sungguh sangat butuhkan di dalam kehidupan ini. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali untuk bersama-sama mengkaji tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditulis dan dicatat serta diwariskan kepada kita oleh beliau Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab beliau yang diberi judul Bahjatu Qulubil Abrar. Pada malam hari ini kita akan masuk pada hadis yang ke-16 dan judulnya adalah larangan membahayakan orang lain atau juga beliau sebutkan wal masyaqqah atau wal musyaqqah, artinya adalah larangan untuk mempersulit orang lain. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, sungguh Islam itu adalah sangat indah. Bahkan bagian daripada rahmah Allah subhanahu wa ta'ala terhadap alam semesta. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk merupakan bagian daripada kasih sayang Allah tersebut. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa kami, kata Allah SWT, tidak mengutusmu engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi kasih sayang bagi semesta alam. Semesta alam itu bukan hanya manusia saja. Di dalamnya bisa ada juga hayawan, bisa ada juga termasuk tumbuhan, dan bahkan termasuk makhluk yang gaib, termasuk jin sekalipun. Demikian bukti daripada kasih sayang Allah dan rahmah Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berlangsung melalui rahmahnya al-Islam terhadap manusia secara menyeluruh. Tidak saja pada orang yang taat, tetapi orang yang maksiat pun merasakannya. Tidak hanya orang yang beriman, tetapi orang kafir pun merasakannya. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, sebagaimana biasa, beliau Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di membawakan pada kita setiap bab hanya satu hadis. Kali ini, beliau membawakan salah seorang sahabi yang meriwayatkan kepada kita hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu bernama Abu Sirmah. Di mana Abu Sirmah ini adalah salah seorang sahabi dan beliau adalah orang yang berasal dari Madinah dan dikenal dengan Al-Ansari Al-Mazini. Nama beliau sesungguhnya adalah Malik bin Qais. Juga ada yang mengatakan Qais bin Sirmah. Beliau adalah seorang mujahid fi sabilillah, tetapi beliau juga adalah seorang adib, yakni seorang ahli bahasa Arab ataupun orang yang terhitung intelektual dan orang yang pandai di dalam bersyair. Beliau kali ini meriwayatkan kepada kita hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat penting untuk kita fahami dan kita jalankan untuk bagian daripada pedoman hidup kita di dunia ini. Kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man darra darallahu bihi wa man syaqqa syaqallahu alaihi. Hadis ini adalah diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan pula oleh Imam Abu Dawud, Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dan lainnya. Dan setelah diteliti, hadis ini juga adalah terhitung dalam kategori hadis yang makbul, hadis yang dapat diterima, bahkan dijadikan sebagai hujah, betapapun statusnya adalah hasan sebagaimana yang telah diteliti, ditakhrij oleh beliau Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam berbagai kitab beliau, antara lain adalah Sahih Al-Jami' As-Saghir, Mishkatul Masabih, Irwa'ul Ghalil, termasuk di dalamnya adalah Sahih Sunan At-Tirmidzi. Makna daripada hadis ini adalah kata beliau alaihi salatu wassalam, man dharra, barang siapa yang memberikan dharar. Dharar artinya adalah bahaya. Maka dharallahu bihi, maka dengan perbuatannya itu Allah akan beri dia pula bahaya. Lalu berikutnya adalah waman syaqqa, barang siapa yang memberikan masyakkah, memberikan sulit, menyempitkan orang, mempersulit orang, syaqqallahu alaihi, demikian pula Allah akan berikan pada orang tersebut kesulitan. Nah, para pendengar dan rekan dakta dimanapun Anda berada, sungguh hadis ini pendek. Barangkali bisa dengan mendengarnya berulang-ulang dalam majelis kali ini, para rekan dakta dimanapun Anda berada bisa menghafalkan hadis ini. Cukup pendek. Man dharra, dharallahu bihi, wa man syaqqa, syaqqallahu alaihi. Barang siapa yang memberikan bahaya kepada orang lain, Allah akan beri dia bahaya. Dan juga barang siapa yang mempersulit orang lain, Allah akan beri dia sulit. Nah, para pendengar dan rekan-rekan dimanapun Anda berada, sungguh hadis ini adalah penting untuk kita fahami, karena sesungguhnya di dalam kehidupan kita, setiap orang yang berakal, tentu akan sangat memerlukan terhadap maslahat dan sangat ingin dijauhkan daripada bahaya. Nah, oleh karena itu, dengan hadis ini kita akan menjadi tahu tentang betapa Islam membenci terhadap perkara apa saja yang bisa memberikan bahaya baik terhadap diri maupun orang lain. Dan tentu Islam memberikan solusi, dan Islam memberikan pedoman, jalan agar dia selamat, bukan saja perkara dalam kehidupan di dunia, tetapi juga adalah dalam kehidupan di akhir nanti ketika dunia ini sudah tidak ada. Nah, para pendengar dan rekan dakta dimanapun Anda berada, hadis ini adalah sebagaimana dikatakan oleh beliau, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, adalah mempunyai suatu makna-makna yang terkandung dan sangat penting yang harus kita simak dan kemudian kita jadikan sebagai pedoman di dalam hidup ini. Kata beliau, hadzal hadis dalla ala aslaini min usulis syariah. Hadis ini memberikan petunjuk kepada kita tentang dua pokok dalam pokok-pokok syariat Islam. Yang pertama adalah, kata beliau, bahwa di dalam hadis yang pendek ini adalah terdapat pelajaran. Pelajaran yang pertama adalah al-jaza'u min jinsil amali fil khairi wasyarri. Harus kita perhatikan, harus kita tangkap dari hadis ini bahwa, kata beliau, bahwa balasan daripada manusia itu tergantung atau sesuai dengan amalan yang dia perbuat. Jika yang dia perbuat itu baik, maka dia akan mendapatkan kebajikannya. Sebaliknya, jika dia memperbuat perbuatan yang jahat, maka dia pun akan mendapatkan akibat daripada kejahatan itu. Hal ini adalah tersimpul daripada hadis ini. Siapa yang berbuat bahaya, maka Allah akan berikan bahaya. Siapa yang memberikan faktor sulit pada orang lain, Allah pun akan memberikan sulit pada orang tersebut. Oleh karena itu, maka sungguh kita hendaknya kemudian adalah memperhatikan terhadap hal ini. Jangan sampai kita adalah gegabah, karena sesungguhnya semuanya adalah akan berbalik kepada diri kita itu sendiri. Di dalam hadis misalnya adalah man yassara an muslimin yassarahu Allahu alaihi fid dunya wal akhirah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang memberi orang lain, memberi muslim yang lain suatu kemudahan, Allah akan berikan dia kemudahan. Kemudahan itu bukan saja di dunia, tetapi juga di akhirat. Para rekan dokter dimanapun Anda berada, betapa Islam itu indah. Betapa Islam itu adalah di dalamnya berisi tentang kasih sayang. Setiap muslim hendaknya memberikan kemudahan kepada orang lain, bukan memberikan kesulitan. Karena kata Rasul, siapa yang memberikan kemudahan kepada muslim yang lain, Allah akan berikan kemudahan pada orang tersebut. Bukan saja kemudahan itu Allah akan balas, Allah akan beri di dunia, tetapi Allah akan berikan pula di akhirat. Subhanallah, setiap kita hendaknya terbangkit suatu kata orang dengan istilah moralitas. Dalam Islam disebut dengan akhlak, disebut dengan perilaku atau perangai yang baik, di mana setiap kita harus mempunyai jiwa, harus mempunyai suatu motivasi, harus mempunyai suatu sikap moral bahwa dia hendaknya bisa memberikan kebajikan dalam rupa, yaitu memberikan kemudahan kepada orang lain. Tidak boleh memberikan kesulitan. Kalau ada orang butuh pada kita, sebagaimana yang sudah kita pelajari di dalam hadis yang lain, isfa'u tu'jaru. Jika orang membutuhkan pada kita, kita jangan jual mahal. Kita jangan sok bahwa kita adalah orang tinggi, lalu harus dengan sulit orang mencapai kita. Hendaknya kita bantu dia, hendaknya kita permudah dia. Oleh karena itu ada dalam bahasa Arab istilah namanya ahlan wa sahlan. Ahlan itu artinya adalah dengan Anda datang kepada kami, Anda merupakan bagian daripada keluarga kami. Wasahlan, dengan Anda datang pada kami, umur Anda, perkara Anda, urusan Anda akan menjadi mudah. Demikian bagian daripada simbol mereka orang Arab terdahulu yang demikian dikenal tentang baik akhlaknya. Pendengar dakta dan tentu rekan dakta dimanapun Anda berada, bahwa ini adalah yang pertama, yakni bahwa setiap kita hendaknya mempunyai suatu keinginan agar kita memberikan kemudahan pada orang lain. Mungkin dalam urusan apa saja, dalam urusan keseharian, dalam urusan kantor, dalam urusan kebutuhan, di jalan, di mobil, dalam urusan mungkin apa saja, hendaknya tumbuh dalam diri kita untuk memberikan kemudahan kepada orang lain. Jangan memberikan kesulitan, karena memberikan kesulitan itu adalah bukan merupakan bagian dari akhlak yang diajarkan oleh Islam, yang merupakan rahmah bagi alam semesta. Demikian bahwa pahala itu adalah sangat besar, karena Allah akan memberikan kemudahan pada kita. Betapa setiap kita memerlukan kemudahan, dan setiap kita tidak menginginkan adanya kesulitan. Ternyata kemudahan itu adalah modalnya sangat murah. Jika kita ingin dimudahkan, maka mudahkan orang lain. Jika kita tidak ingin dipersulit, maka jangan persulit orang lain. Ini adalah apa yang dianjurkan, apa yang ditanamkan, apa yang diajarkan oleh al-Islam. Din yang merupakan di dalamnya adalah seluruhnya merupakan kasih sayang. Di dalam hadis berikutnya adalah kata Rasulullah SAW, وَمَنْ فَرَجَا عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا وَرَجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Kata Rasul, barang siapa yang memberikan jalan keluar dari perkara yang dirasakan sulit oleh seorang mukmin, dan itu adalah dalam perkara dunia, maka Allah akan berikan jalan keluar bagi orang tersebut ketika dia menemukan kesulitan itu pada hari kiamat. Subhanallah, pada hari kiamat itu sangat dahsyat. Pada hari kiamat itu semua orang mengatakan nafsi-nafsi. Seperti yang Allah SWT firmankan, يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنُ يُغْنِيهِ. Hari kiamat itu adalah sangat dahsyat, hari di mana tidak ada gunanya. Setiap orang akan lari daripada dirinya. Saudaranya akan lari, anaknya akan lari, istrinya akan lari, orang tuanya juga akan lari. Semua orang nafsi-nafsi sibuk dengan urusannya masing-masing. Oleh karena itu kita kalau memerlukan kemudahan dari orang lain pasti tidak akan dapat. Ternyata kemudahan itu, jalan keluar itu, kemudahan semua itu adalah didapat dari apa yang kita dulu ketika kita di dunia lakukan terhadap orang lain. Orang lain memerlukan kita, lalu kita menyambutnya dengan memberikan kemudahan dan solusinya. Ini adalah yang ditanamkan oleh Islam, bukan seperti yang terjadi dalam tidak sedikit di kalangan kaum muslimin. Oleh karena itu, maka tanamkan nilai-nilai ini dalam diri kita. Demikian pula kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi hajatil abdi ma kana al-abdu fi hajati akhihi. Kata Rasul bahwa Allah SWT senantiasa ada, berada dalam naungan kebutuhan seorang hamba ketika seorang itu selalu berada dalam pertolongan terhadap saudaranya. Artinya adalah apabila kita selalu menolong saudara kita, maka Allah SWT akan selalu menolong kita. Di saat manapun, dalam keadaan sulit, dalam keadaan apapun, Allah akan tolong kita karena kita selalu memberikan kemudahan dan menolong kebutuhan saudara kita. Demikian pula, kalau seandainya orang itu adalah memberikan kesulitan, memberikan bahaya, maka dia akan merasakan semua itu sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis ini. Sekali lagi, adalah barang siapa yang memberikan bahaya, memberikan doror, memberikan mungkin bahaya dalam bentuk fisik, mungkin seperti yang terjadi dalam hari-hari seperti sekarang ini. Mungkin kriminal, mungkin berbuat jahat, mungkin memberikan bahaya sakit pada orang lain, termasuk mungkin apa saja yang berbentuk fisik, termasuk yang berbentuk maknawi ataupun psikologis, semua itu adalah akan berdampak bahaya kepada orang tersebut. Kama tadinu tudanu. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis yang lain, sebagaimana kamu berbuat, maka kamu akan diperbuat. Oleh karena itu, jika kita ingin mendapatkan kemudahan, berikan kemudahan itu kepada orang lain. Jika kita ingin mendapatkan solusi, selalulah kita memberikan solusi pada orang lain. Jika kita ingin selalu ditolong dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, berilah bantuan dan pertolongan itu terhadap orang lain. Baik, rekan-rekan di mana pun Anda berada, kita lanjutkan setelah tadi kita pahami bahwa hadis yang pendek ini sungguh nilainya sangat luhur, di mana kata Rasul, man dharra dharrallahu bihi wa man syaqa syaqallahu alaihi. Dan tadi kita sudah pahami bahwa siapa yang dia menanam mesti menuai. Siapa yang berbuat maka dia akan meraih apa yang dia perbuat. Demikian di dalam kaidah para ulama menetapkan al-jaza'u min jinsil amal. Kedua adalah sebagaimana dikatakan dan dikemukakan oleh beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di adalah man'u ad-darari wal mudarrah. Kata beliau, hadis ini juga bisa kita ambil bahwa kita dilarang untuk berlaku berbahaya, yakni melakukan bahaya dan membahayakan. Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan juga tidak boleh membahayakan. Berarti membahayakan diri tidak boleh, apalagi membahayakan orang lain. Membahayakan masa kini juga tidak boleh, apalagi membahayakan masa yang akan datang. Dan ini adalah tentu harus kita renungkan bersama. Betapa bahwa kaum muslimin tidak sedikit mereka yang lalai, yang tidak sadar bahwa tidak sedikit daripada perbuatannya adalah merugikan, bahkan memberikan bahaya, baik terhadap diri maupun orang lain, baik terhadap masa sekarang maupun masa yang akan datang. Beliau Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala di sini adalah memberikan uraian-uraian dan contoh-contoh yang sangat diperlukan oleh kita untuk lebih memahami terhadap hadis Rasulullah SAW tadi. Misalnya, kata beliau, saya bacakan satu persatu karena pentingnya, adalah bagian daripada memberikan bahaya kepada orang itu adalah at-tadlisu wal-ghishu fil mu'amalat wa katmu al-uyubi fiha wal-makru wal-khida'u wal-najash. Yaitu, kata beliau, at-tadlis, Tertulis itu adalah menyembunyikan sesuatu yang hakikatnya adalah dusta. Al-ghis, al-ghis itu artinya adalah curang di dalam dia berinteraksi dengan orang lain. Atau misalnya adalah menyembunyikan celak dan aib terhadap barang ataupun sesuatu yang dia ingin tukar dengan orang lain, termasuk dalamnya adalah bermakar dan menipu. Semua ini adalah dilarang oleh syariat karena di dalamnya mengandung unsur membahayakan orang lain dan merugikan orang lain. Jika misalnya adalah barang yang akan dia jual, barang yang akan dia tukar itu adalah mempunyai celak, maka seyogianya dia jelaskan bahwa ini adalah seperti ini adanya. Silakan Anda teliti, silakan Anda buka, silakan Anda, demikianlah adanya. Nah, para rekan-rekan dimanapun Anda berada, kejujuran adalah sangat penting dan sangat kita butuhkan pada saat ini. Saat ini adalah jujur itu menjadi perkara yang justru menjadi tabu. Bahkan ada pepatah bahwa jujur berarti terkujur. Orang yang jujur berarti dia akan mati, tidak punya kesempatan dan tidak punya peluang. Bahkan dia adalah akan menjadi mati dan menjadi bangkrut. Yang demikian itu adalah tidak boleh ada pada kepribadian seorang muslim. Karena sesungguhnya orang yang jujur akan menguntungkan dirinya dan menguntungkan orang lain, memuaskan dirinya dan memuaskan orang lain, dan sebaliknya orang yang berbuat curang dan mendustakan ataupun menyembunyikan terhadap aib ataupun celah dan cacat terhadap apa yang akan dia tukar dan dia jual, sungguh akan membuat orang menjadi kecewa, membuat orang menjadi rugi, bahkan bisa jadi adalah bahaya mengancam orang tersebut. Di dalamnya adalah, kata beliau, juga contoh yang lain misalnya adalah bai' al-muslim ala bai'i akhihi wa syira'u ala syira'ihi. Orang mau menjual lalu dia rebut sebelum saudaranya melepas. Dan itu juga adalah demikian juga dalam masalah menjual. Menjual dan membeli sebelum saudaranya menjadi tuntas dalam perkara ini. Misalnya, kalau dalam bahasa kita biasanya diistilahkan dengan istilah lelang. Lelang dalam Islam itu adalah tidak diajarkan dan bukan menjadi bagian daripada jual-beli yang diajarkan. Karena apa? Karena di dalamnya adalah mengandung unsur sebelum saudaranya selesai, lalu orang lain sudah menawarnya. Berebut harga, berebut peluang, berebut kesempatan adalah merupakan ciri khas dalam lelang. Dan itu adalah tidak diperkenankan, tidak dibolehkan, bahkan haram hukumnya dalam al-Islam. Pendengar rakta, rekan rakta dimanapun Anda berada, ini adalah contoh kedua, di mana jika yang demikian itu dilakukan, maka saudara kita yang lain, pihak yang lain, akan mendapatkan rugi, bahkan mungkin berbahaya. Contoh ketiga adalah beliau berikan contoh misalnya melamar. Wal khitbatu ala khitbati akhihi. Termasuk di dalamnya khitbatul wadhaifi allati fiha ahlun laha qa'imun biha. Yaitu seorang misalnya sedang melamar seorang wanita. Lalu orang tersebut menerjangnya dan melamarnya wanita itu. Apakah wanitanya menerima atau tidak? Tetapi sebelum menyalahkan wanitanya yang menerima lamaran yang kedua itu adalah akhlak seorang muslim yang kedua, di mana dia sedang masa menunggu melamar si wanita tersebut, kemudian dia merebut dan kemudian dia menerjang dan kemudian mendatangi untuk melamar lagi, itu adalah sudah bagian daripada akhlak yang tercela di dalam al-Islam. Kenapa yang demikian itu dilarang? Karena di dalamnya adalah ada unsur menyedihkan saudara kita, mengganggu harga diri orang lain, dan itu adalah membuat tidak baik hubungan di antara sesama kaum muslimin. Bahkan mungkin bisa-bisa adalah jika harga diri yang terungkit malah bisa berbahaya sampai dengan bunuh-membunuh. Oleh karena itu Islam sebelum semua itu terjadi melarang segala perkara yang merugikan orang lain, baik fisik maupun jiwa. Termasuk dikatakan tadi adalah bahwa orang melamar. Seseorang sedang bekerja dan dia adalah berada dalam suatu posisi. Lalu ada orang yang melamar untuk melamar posisi tersebut. sehingga orang yang sedang menjabat tadi itu terancam karena orang yang melamar tadi. Yang demikian itu juga adalah dilarang. Karena apa? Karena bisa jadi orang yang sedang menjabat itu tergoncang dan kemudian akan direposisi atau mungkin dijatuhkan atau mungkin diputus hubungan kerjanya, dan itu adalah merugikan bagi orang lain. Bisa jadi orang tersebut mengakibatkan kehilangan kesempatan kerja atau mungkin keluarganya menjadi kehilangan kesempatan untuk mendapatkan apa yang biasanya dia dapat. Pendengar dan rekan dokter dimanapun Anda berada, ini adalah akhlak Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh apa yang kita perbuat membuat orang lain menjadi rugi, menjadi jatuh, bahkan mendapatkan sesuatu yang berbahaya. Beliau juga sebutkan contoh lain, termasuk dalam kategori tidak boleh kita memberikan bahaya dan membahayakan pada orang lain adalah mudaratus syarik li syarikihi wal jar li jari. Seseorang misalnya bekerja sama dalam suatu usaha, bekerja sama dalam suatu komunitas, lalu berusaha agar si partnernya itu jatuh dan rugi, anjlok atau mendapatkan sesuatu bahaya. Apakah itu adalah dalam perkara bertetangga, bermuamalah, bekerja sama dalam urusan bisnis, ataupun dalam kedudukan rumah sebagai tetangga? Tidak boleh seorang pun dari seorang muslim memberikan bahaya kepada saudaranya, bahaya kepada tetangganya, bahaya terhadap partnernya. Karena yang demikian itu adalah bukan yang diajarkan oleh al-Islam, bahkan yang demikian itu adalah haram. Beliau contohkan lagi yang berikutnya adalah mudaratu al-gharim li-gharimihi. Misalnya adalah orang berhutang, lalu ingin memberikan bahaya kepada orang yang menghutangkan pada dia dengan cara misalnya menunda-nunda pembayaran, atau dengan cara misalnya dia adalah berbuat sesuatu yang semestinya dia prioritaskan, dia utamakan terhadap pelunasan, terhadap orang yang mungkin dia jadikan sebagai orang yang menghutangnya. Tetapi dia adalah kemudian mempermainkan, kemudian dia adalah mempermudah dan mengganggu, sehingga orang itu adalah kemudian menyepelekan terhadap apa yang menjadi sangkut pautnya. Yang demikian itu adalah tidak boleh, karena memberikan bahaya. Mungkin orang tersebut mempunyai keperluan lain, dia adalah kemudian melalaikannya. Oleh karena itu Islam demikian luhur, siapa saja yang mempunyai sangkut paut dengan saudaranya, maka hendaknya dia prioritaskan. Kecuali jika dia adalah belum mampu, maka tentu seorang muslim diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan akhlak yang lain. Misalnya adalah memberikan kelonggaran, misalnya dengan mengurangi, misalnya dengan menangguhkan, dan berbagai perkara lagi yang itu adalah diajarkan. Tetapi hukum awal dan prinsip awalnya adalah bahwa orang yang dia adalah termasuk mempunyai sangkut paut dengan saudaranya tidak boleh mempermainkan, dan bahkan dia hendaknya menghormati dan berterima kasih. Rekan-rekan di mana pun Anda berada, berikutnya adalah gambaran yang lain, yaitu bahwa bisa jadi dalam masalah wasiat dilarang memberikan bahaya dalam perkara wasiat. Seperti halnya Allah SWT berfirman, mim ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghairu mudhar. Misalnya adalah seorang orang yang akan meninggal kemudian memberikan wasiat kepada ahli warisnya dengan harta yang lebih besar daripada ahli waris yang lain, atau misalnya dengan sengaja mengurangi keberhakan ahli waris yang lain karena misalnya dengan rasa cintanya atau rasa sayangnya, dan itu adalah dengan maksud untuk memberikan madarat, memberikan bahaya terhadap ahli waris, itu pun adalah termasuk dilarang. Oleh karena itu, maka hendaknya setiap kita adalah memperhatikan perkara ini. Tidak boleh, jangankan terhadap orang lain, terhadap diri pun tidak boleh. Jangankan terhadap keluarga orang lain, terhadap keluarga kita juga adalah demikian. Oleh karena itu, memberikan bahaya, kerugian kepada pihak lain adalah bukan moralitas Islam. Berikutnya adalah beliau berikan contoh pula, yaitu masalah hukum masalah persaksian, masalah pembagian suatu hak. Tidak boleh seseorang memberikan pula rasa dan nilai rugi dan bahaya terhadap orang lain. Misalnya bersaksi palsu agar pihak tertentu dihukum, agar pihak tertentu mendapatkan sanksi yang lebih berat. Walaupun dengan sumpah palsu, walaupun dengan cara berkilah, dan itu adalah dilarang karena yang demikian itu bisa menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Gambaran yang lain adalah kata beliau, al-waqi'ah fin nasi 'indal wulat wal umara. Ada orang yang mempunyai tabiat agar menjatuhkan pihak lain untuk mencari muka di hadapan penguasa atau para pemimpin, agar orang itu adalah terkurangi jatah hartanya, agar orang itu tersendat suksesinya, agar orang itu mendapatkan hukuman dan sebagainya. Semua itulah bukan akhlak Islam. Karena yang demikian itu adalah merugikan hak orang lain, bahkan membahayakan, bisa jadi malah nyawa. Nah, para pendengar dan rekan dakta dimanapun Anda berada, yang demikian itu adalah harus kita perhatikan karena tidak merupakan bagian daripada akhlak Islam. Berikutnya adalah contoh lain. Misalnya adalah orang yang katakan saja mempunyai penyakit. Penyakit itu adalah menurut penelitian bisa menularkan pada orang lain, memindahkan sakit pada orang lain. Maka itu pun tidak boleh. Dia kemudian mencoba berbuat sesuatu yang membuat sakit itu terpindah pada orang lain. Jika dia sudah sakit, maka jangan menularkan pada orang lain. Bahkan dia hendaknya berusaha agar orang lain tidak terkena penyakit yang dia derita. Itu adalah akhlak Islam. Tetapi jika sebaliknya, dia menebar sengaja penyakit yang dia derita, maka itu adalah termasuk juga membahayakan orang lain. Contoh lain adalah misalnya ada orang yang misalnya sama mirip dengan contoh sebelumnya, yaitu juzma namanya, yaitu kusta, atau yang tadi saya katakan penyakit menular. Itu adalah tidak boleh menggauli orang lain, dan itu adalah bisa memberugikan orang lain dan tentu akan membuat sulit bagi orang lain. Termasuk dalamnya adalah kata beliau, min hadza as-sukhriyatu bil khalqi wal istihza'u bihim wal waqi'atu fi a'radihim wat tahrisu bainahum. Kata beliau, bagian daripada perkara yang haram atau bisa kita ambil pelajaran dari hadis ini adalah tidak boleh memberikan bahaya pada orang lain adalah dalam bentuk olok-olok, dalam bentuk mencela, atau dalam bentuk menjatuhkan harga diri orang lain, harga diri saudaranya, atau berusaha untuk memprovokasi orang-orang agar orang tersebut jatuh harga dirinya. Yang demikian itu adalah tidak boleh, dilarang di dalam al-Islam, dan karena itu maka setiap kita hendaknya memperhatikan. Hadis yang pendek ini adalah sangat-sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari untuk dijadikan sebagai pedoman bahwa betapa kita butuh nilai-nilai daripada hadis ini. Bahkan beliau tambahkan sirit lagi adalah bahwa kata beliau, hadis ini secara zohir, secara redaksional mengatakan seperti redaksinya, yaitu anna man dharra wa syaqqa dharrahu Allahu wa syaqqa alaihi, bahwa siapa yang memberikan madarat dan bahaya kepada orang lain, memberikan kerugian pada orang lain, mempersempit dan mempersulit perkara orang lain, orang itu akan dihukum serupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja itu, kata beliau, fa inna mafhumahu yadullu ala anna man azala ad-darara wal masyaqqata 'ala al-muslimi fa inna Allah yajlibu lahu al-khair. Sebaliknya, pendengar dakta dimanapun Anda berada, kata beliau, bagian daripada apa yang terkandung, yang tersirat dan tersurat daripada hadis ini, kita hendaknya fahami adalah bahwa jika ada orang yang berusaha untuk menghapus bahaya atau menghapus kesulitan, mengangkat kesulitan daripada seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan pada orang itu tempatnya adalah dengan kebajikan. Bahkan wa yadfa' anhu ad-darara wal masyaq, kata beliau bahwa Allah akan angkat, Allah akan hilangkan bahaya dan kesulitan daripada orang itu, bagian daripada jazaan wifaqan, balasan yang setimpal, sawa'an kana muta'alliqan binafsihi aw bighairihi. Apakah hal itu adalah berkaitan dengan dirinya ataupun dengan orang lain. Rekan atau dimanapun Anda berada, hadis yang pendek ini mudah-mudahan kita semua adalah betul-betul bisa memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentu adalah tidak ada hadis yang sahih yang tidak boleh kita abaikan. Semua hadis adalah pedoman hidup bagi kita, terutama hadis ini yang di dalamnya penuh dengan nilai dan diperlukan di dalam kehidupan kita agar kita damai, hidup penuh dengan satu sama lain bersaudara dan saling menguntungkan dan bukan justru merugikan ataupun membahayakan terhadap orang lain. Demikian. Baik, sudah ada rekan dakta yang ingin bergabung di 8816363. Ada Bapak Rido. Kita langsung sapa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Di mana nih Bapak? Dari Perumnas 1, Pak. Perumnas 1. Silakan Pak Rido. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya ini masalah kunut ya. Kalau subuh itu kan saya nggak pakai kunut. Tapi imam kunut. Ada yang bilang saya membangkang gitu. Apa yang harus saya lakukan? Baik. Yang kedua, ada yang bilang kunut itu mazhabnya Wahabi. Kalau mau mazhab Syafi'i ya nyari lagi yang mazhab Syafi'i gitu. Baik, terima kasih Pak Rido. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Pak Rido kita sapa di 8816363. Assalamualaikum. Salam. Pak Dimas ya? Iya. Pak Dimas di mana? Di Cilincing? Iya. Oke, silakan Pak Dimas. Halo, Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya ingin bertanya ya. Iya. Saya pernah baca kitab Sahih Bukhari tentang zikir sesudah sholat. Iya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa sahnya kerasnya suara zikir ketika orang-orang selesai dari sholat fardu adalah berlaku pada masa Nabi. Sedangkan di Al-Qur'an dijelaskan bahwa kita dilarang mengeraskan suara, Ustaz. Ya. Ya, bagaimana penjelasannya, Ustaz? Ya. Itu saja, Ustaz ya. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dimas di belakangnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Dengan Haruna di Tanjung Priok. Pak Taruna. Iya, Haruna. Oh, silakan Pak Haruna. Iya, saya mau tanya Ustaz. Iya, silakan. Ini sebenarnya hadis atau untayan kata yang lain Ustaz? Iya. Bahasa Arabnya ad-dinu wa an-nizamu wa syari'ah. Jadi yang saya tanya itu hadis atau untayan kata yang lain. Lantas Pak Ustaz, pertanyaan saya adalah tolong dijelaskan itu artinya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haruna di Tanjung Priok, terima kasih. Bapak Rido dulu tadi Perumnas 1, silakan dijawabnya. Pak Rido ya di Perumnas 1 bertanya tentang yang pertama kunut. Masalah kunut ya. Ini soal atau pertanyaan yang sering berulang-ulang ya. Kunut itu ada di dalam Al-Islam, di dalam sunnah Rasul. Hanya saja kunut itu yang dikenal pada zaman Rasul dan kemudian juga dijelaskan oleh para ulama adalah pertama, kunut itu secara istilah adalah dua. Pertama adalah yang disebut dengan kunut nazilah. Disebut nazilah karena kita melakukan kunut disebabkan adanya perkara besar, musibah besar yang menimpa kaum muslimin akibat perbuatan orang-orang kafir. Nah, oleh karena itu Rasul berkunut. Orang-orang dari kalangan para sahabat, hufadz Al-Quran terbunuh. Oleh karena itu Rasul bersedih dan Rasul mengutuki orang-orang kafir. Kunut itu dilakukan setiap sholat lima waktu. Dan tidak hanya satu hari tapi sampai dengan satu bulan berturut-turut. Itu adalah yang kita bisa temukan dalam riwayat-riwayat yang sahihah. Oleh karena itu, ini namanya kunut nazilah. Adapun kunut yang bermakna kedua adalah seperti yang difahamkan oleh beliau Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dari kalangan mazhab Syafi'i pula dalam Fathul Bari ketika menerangkan bahwa kata Rasulullah SAW, la yazalu ar-rasulu yaqnutu hatta faraqad dunya, bahwa Rasul itu senantiasa berkunut sampai dengan Rasul berpisah dari dunia. Lalu beliau katakan bahwa yang dimaksud dengan al-kunut di situ adalah tulul qiyam, yakni maksudnya adalah berdirinya lama, atau dengan kata lain memanjangkan berdiri pada waktu sholat subuh. Inilah kunut yang difahami dengan benar oleh para ulama. Adapun kunut subuh yang hanya dilakukan pada waktu subuh, maka itu adalah kunut yang tidak dikenal oleh para ulama. Nah, oleh karena itu, maka atau kita lihat bahwa riwayat tentang masalah itu adalah tidak sahih seperti halnya kita temukan tentang riwayat yang saya jelaskan tadi. Nah, jika imam kita adalah berkunut, karena dia meyakini bahwa kunut itu adalah jika ditinggal harus sujud sahwi, maka kita meyakini bahwa kunut itu adalah adanya kunut nazilah, dan kunut itu adalah maksudnya memanjangkan berdiri, maka kita meyakini bahwa hendaknya kita tidak mengikuti kunut pada waktu imam berkunut walaupun kita berdiri, karena kita tidak mungkin langsung sujud mendahului imam. Kita menunggu imam sampai dengan sujud, tetapi kita tidak ikut kunut bersama imam karena tidak ada ajarannya untuk kunut hanya pada waktu subuh. Demikian ya Pak Rito, mudah-mudahan jelas. Adapun tentang pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan bahwa dakta adalah Wahabi, begitu ya. Harus kita pahami terminologinya bahwa Wahabi itu adalah bagian dari sekian banyak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah berfirman innaka antal wahhab. Al-Wahhab di situ adalah Allah. Iya kan? Jadi kalau orang dikatakan bahwa Wahabi, ya-nya itu adalah dikenal dengan ya nisbah. Menisbatkan, misalnya orang Indonesia, maka disebutlah misalnya fulan al-Indonesi. Indonesinya itu, ya-nya itu adalah menunjukkan bahwa dia orang Indonesia. Nah, al-Wahhabi, al-Wahhab kan nama Allah. Betul? Ketika diberi ya, berarti orang itu selalu mengikuti Allah, misalnya. Itu adalah benar dari sisi ini. Orang yang selalu menisbatkan dirinya kepada Allah, orang yang selalu mengambil pedoman dari Allah, orang yang selalu berpijak dalam segala hal, selalu berpijak daripada apa yang Allah ajarkan dan berasal dari Allah, mungkin bisa disebut orang itu Wahabi. Tetapi tidak perlu gentar, karena kita adalah mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seandainya terminologi itu adalah muncul berdasarkan akhir daripada sejarah, bahwa katanya pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, maka ketahui oleh kita sekalian seluruh muslimin bahwa kita tidak mengikuti fulan, tidak mengikuti fulan, tidak mengikuti kiai, tidak mengikuti ulama, tidak mengikuti ajengan, tidak mengikuti ustaz, tidak mengikuti khatib, tidak mengikuti imam, tidak mengikuti siapapun. Kita tidak mengikuti siapapun kecuali mengikuti apa yang Allah ajarkan dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Nah, oleh karena itu, maka itu yang harus kita pahami. Kalau kita mengikuti ajaran Allah disebut Wahabi, tidak perlu kita gentar, tidak perlu kita kemudian menjadi malu, menjadi minder, tidak pede. Tetapi kalau kita dinisbatkan bahwa kita adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, maka kita katakan tidak. Karena kita tidak mengikuti Muhammad bin Abdul Wahhab, kita tidak mengikuti Muhammad bin Abdul Jabbar, kita tidak mengikuti Muhammad bin Abdul Rahman, kita hanya mengikuti apa yang berasal dari Allah dan apa yang berasal dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata Allah bahwa qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, jika kalian cinta kepada Allah maka ikuti aku Rasulullah SAW. Berarti kalau kita ingin mendapatkan cinta apa yang kita yang Allah cintai, yang Allah cintai adalah mengikuti Rasulullah. Orang yang mendapatkan cinta Allah itu harus mengikuti Rasulullah. Nah, orang yang seperti itu adalah kemudian disebut dengan Wahabi. Kita tidak perlu gentar. Yang jelas harus jelas dulu. Tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan istilah atau terminologi Wahabi Anda. Kalau dikatakan mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah Muhammad yang sahihah, mengikuti para sahabat, mengikuti para tabi'in, mengikuti para imam ahli sunnah wal jamaah, termasuk di dalamnya adalah madhab Syafi'i, maka semua itu adalah, maka mereka adalah muslimun. Tetapi jika mengikuti hanya Muhammad bin Abdul Wahab, yang itu adalah lahir beriringan dengan kerajaan Saudi Arabia, maka kita tidak mengikuti dia. Karena dia adalah manusia, dia adalah tidak maksum, dia adalah bisa benar, bisa salah. Kenapa kita mencari sesuatu yang spekulatif? Carilah yang permanen, yang berasal dari Allah, yang pasti benarnya. Carilah sesuatu yang berasal dari Muhammad Rasulullah, yang sudah jelas maksumnya. Itu adalah yang kita cari. Dan karena itu, maka segala sesuatu dasari dan sikapi dengan ilmu. Demikian Pak Ridho. Berikutnya adalah Pak Dimas ya. Di mana tadi? Di Cilincing ya? Iya, Pak Dimas di Cilincing. Ya, bertanya tentang masalah menjaharkan doa atau zikir setelah sholat. Yang dimaksud menjaharkan itu tidak seperti yang difahami dan dipraktekan oleh kebanyakan zaman sekarang, bahwa jahar itu harus dikomando oleh imamnya. Jahar itu harus teratur, yaitu dari awalnya apa, akhirnya apa, apa gitu ya. Kemudian harus urut. Awalnya bacaan apa, akhirnya tengahnya bacaan apa, akhirnya bacaan apa. Nah, seremonial seperti itu adalah tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan menjaharkan zikir itu adalah menjaharkan dalam kategori sporadis. Misalnya Pak Dimas ketika selesai daripada sholat itu mengatakan misalnya astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, misalnya begitu. Tidak perlu dengan bersama bersinergi dengan orang lain ataupun dipimpin oleh imam ataupun dikomando oleh seseorang dalam majelis itu. Setiap makmum yang telah selesai dan usai dari sholat berjamaah mengatakan astaghfirullah. Yang satu mengatakan as, yang satu mengatakan Allah, begitu, karena tidak berpadu, tidak berseragam. Itu yang dimaksud dengan menjaharkan zikir itu. Misalnya mengatakan subhanallah, subhanallah, sampai nafas habis, lalu suaranya habis. Itu yang dimaksud dengan menjaharkan. Tetapi kalau subhanallah, subhanallah, subhanallah, dari awal sampai akhir begitu diseragamkan dan dikomando, maka bukan itu yang dimaksud. Jadi hukum asalnya adalah gabungan ataupun jamak antara memahami Al-Quran dan Sunnah tentang masalah ini adalah betul secara prinsip bahwa di dalam Al-Quran kita doa itu harus dengan suara yang rendah. Sesekali tentang masalah menjaharkan itu, menjaharkan dalam letupan-letupan bacaan zikir atau doa setelah sholat dan bukan dalam konteks dipimpin dan suara bersama-sama berjamaah. Demikian Pak Dimas, mudah-mudahan jelas. Terakhir adalah Pak Haruma tadi ya di Tanjung Priuk bertanya apakah hadis atau bukan nih ungkapan ini, yaitu ad-dinu huwan nizamu wasyariah. Din itu adalah nizam. Nizam itu maksudnya aturan. Asy-syari'ah itu adalah syariat. Pertama saya jelaskan Pak bahwa ungkapan ini bukan hadis. Ini bukan hadis. Tetapi ini adalah ungkapan yang diungkapkan oleh salah seorang pemikir atau seorang pergerakan di dalam ungkapan bahasa Arab yang menunjukkan bahwa Islam itu adalah nizam. Maksudnya nizam itu adalah aturan. Nizam itu adalah perundang-undangan, begitu. Nizam itu maksudnya adalah mengatur tentang segala permasalahan yang diperlukan oleh umat. Wasyariah, asyariah itu yang dimaksudkan oleh dia barangkali adalah hukum. Yang hukum itu adalah maksudnya adalah hukum Allah Subhanahu wa taala dan hukum amaliyah. Nah, kalau saja kita nilai apakah ungkapan ini benar atau tidak, walaupun dia bukan hadis, sebenarnya ada benarnya ungkapan ini, bahwa hendaknya seorang muslim itu meyakini bahwa Islam itu adalah aturan hidup, way of life, bahwa Islam itu adalah syariah. Apakah syariah difahami dalam konteks akidah ataukah syariah difahami dalam konteks hukum amaliyah, bahwa dia mengatur tentang berumah tangga, dia mengatur tentang perundangan, dia mengatur tentang masalah kata orang pidana, perdata. Semua itu adalah ada aturannya di dalam syariah al-islamiyah. Ketika dikatakan bahwa Islam adalah nizam dan syariah, bisa dibenarkan jika bahwa dia adalah menjelaskan bahwa Islam itu way of life, pedoman hidup. Jika Islam itu adalah syariah, baik merupakan keyakinan maupun syariat dalam artian amaliyah. Kalau difahami selain itu, maka saya tidak bertanggung jawab. Tetapi memang harus kita fahami dan yakini bersama para rekan dokter di mana berada, bahwa Islam itu adalah aturan hidup. Islam itu adalah merupakan perundangan hidup, juklak dan juknis kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, itu adalah al-Islam. Asy-syariah, asy-syariah itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Apakah hukum berupa keyakinan, apakah hukum berupa aplikatif, semuanya adalah hukum-hukum tersebut adalah sudah merupakan bagian daripada din. Jika itu yang diyakini, maka itulah Islam. Jangan sampai ada yang meyakini bahwa Islam itu adalah Isa, S subuh, L lohor, A-nya asar, M-nya maghrib. Jadi disangka bahwa Islam itu sholat doang gitu kan. Perkara yang orang sebut dengan ritual, urusan masjid, urusan zikir, urusan zakat, saum, haji. Tidak, Islam itu adalah dari A sampai Z. Mengatur urusan pakaian, mengatur urusan pergaulan, mengatur urusan ekonomi, mengatur urusan politik, mengatur urusan segala apa saja yang diperlukan oleh manusia, Islam menjawabnya. Karena itu Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina. Tidak ada dikotomi dalam Islam. Semua yang diperlukan manusia, Islam pasti bisa menjawabnya. Demikian. Iya baik, sebelum ditelepon kita ke SMS dulu di 0815-11-107-107 dari Ibu Ita di Bekasi nih Ustaz. Ya. Apakah orang yang menzalimi orang lain ini suatu saat akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ira di Bekasi. Jika kita selalu memberi kemudahan bagi orang lain, tapi selalu kita merasa kesulitan dalam hidup, apakah yang menyebabkan hal demikian? Ya. Ini dari Ibu Ira di Bekasi, 8816363, kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu Ina ya. Iya. Di Cilincing. Iya, betul, Pak. Silakan Ibu Ina. Ini Pak Ustadz, ada dua pertanyaan, boleh Pak Ustadz ya? Iya, silakan. Selama katanya masjid atau lagi itu enggak boleh. Ya. Kurang keras Ibu, pertanyaannya enggak jelas. Iya. Katanya musik atau lagu itu nggak boleh. Tapi kenapa kalau dalam acara kajian ini suka ada sedikit-sedikitnya? Terus dua, kalau sholat tarawih bagi kita yang kaum muslimah ini bagusnya di mana Pak Ustadz ya? Di rumah atau berjamaah di masjid Bada Isa? Oke. Okay. Ya, gitu aja. Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya kita sapa ada Bapak Sahuri. Assalamualaikum Pak Sahuri. Waalaikumsalam Pak. Iya, silakan Pak Sahuri. Oh ini saya mau tanya Pak, bagaimana kalau kita berhadapan dengan sesuatu yang belum? Ya. Berapa dengan? Kenapa Pak? Bagaimana kalau kita berhadapan dengan sesuatu yang belum jelas hukumnya atau tidak tahu gitu, apa yang harus kita lakukan begitu? Oke. Okay. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih juga Pak Sahuri. Di belakangnya ada Ibu Nidi ya, Bapak Nidi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Ya, waalaikumsalam. Ya. Halo Pak Ustadz, saya tanya ini. Silakan Pak. Ini saya kalau habis sholat maghrib ya. Ya. Saya suka ya udah rutin gitu membaca Al-Qur'an gitu Ustaz. Ya, alhamdulillah. Nah, tapi itu saya enggak banyak gitu, paling satu lembar sampai tiga lembar gitu baca bacanya. Nah itu Pak Ustadz, saya di, selama di sini ya itu udah tamat dua kali. Alhamdulillah. Nah sekarang ini udah mau tamat lagi ya. Nah itu gimana Pak Ustadz, kalau dulu kan kalau tamat Quran itu suka dihatamin gitu ya. Tapi ini gimana ini saya ini Pak Ustadz? Nah terus yang kedua, ini saya sekarang di sini kan lagi ya apa bekerja ke gitu, satu perusahaan. Nah terus di rumah istri saya yang membantu gitu ya secara apa jualan. Jualan secara kredit itu Ustadz. Nah ada yang satu saya tanyakan itu apa masalah barang emas gitu ya. Tapi saya perlu uang itu Ustaz. Nah itu saya enggak, istri saya enggak dikasih uangnya, dibeli dulu emasnya, barangnya, sama dia dijual lagi. Nah, itu Ustaz. Gimana? Ya istri saya beli barangnya ya. Barang emas? Ya. Kemudian? Tapi sama si peminjam itu, dia dijual lagi gitu barangnya, diuangkan. Nah itu gimana Pak Ustaz itu? Diuangkannya ke siapa? Ya dijual ke toko lagi itu misalnya. Artinya dijual lagi gitu Pak? Ya. Artinya dijual lagi gitu? Iya, sama yang ke toko yang sama. Kita toko yang sama. Itu. Harganya? Harganya mungkin kurang itu dari yang dibeli itu. Ya. Nah, itu lalu orang yang itu? Yang tadi berhutang itu dapat uang cash? Iya, dapat uang cash. Jadi nggak dari istri saya uang cashnya nggak. Iya. Dari toko hasil penjualannya lagi gitu. Tapi bayarnya ke ibu, ke istri. Kalau kreditnya, iya gitu. Kreditnya ke istri gitu. Iya iya. Okay. Nah itu gimana itu hukumnya Pak Ustaz? Iya iya. Ya cuma itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dulu Ustaz pertanyaan dari SMS tadi. Dari Bu Ita ya di Bekasi. Bagaimana apakah jika menzolimi ya mengenai orang lain? Bu Ita, bahwa Islam itu mengharamkan untuk satu sama lain saling menganiaya orang lain. Yang ada dalam Islam adalah hidup berdampingan dan hukum asal daripada interaksi satu dengan yang lain adalah saling menguntungkan. Tidak boleh ada saling merugikan. Dan bahkan yang disebut dengan pertanyaan tadi itu adalah hukumnya haram. Kata Rasulullah SAW, ittaqu az-zulma, fa inna az-zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hindari oleh kalian kezoliman, penganiayaan, menganiaya orang lain, membuat orang lain rugi, membuat orang lain menderita, membuat kamu untung sepihak. Begitu. Itu adalah hindari. Karena yang demikian itu akan membuat kalian gelap pada hari kiamat. Kita perlu sinar pada hari kiamat. Kita perlu bantuan pada hari kiamat. Kita perlu naungan Allah SWT pada hari kiamat. Tetapi orang itu justru tidak mendapatkannya. Karena apa? Karena dia bersangkut paut tentang penganiayaan terhadap orang lain. Oleh karena itu, maka hindari terhadap kezoliman itu, karena dia adalah akan mendatangkan kerugian pada kita pada saat kita memerlukan sesuatu yang sangat kita perlukan, yaitu sinar itu. Jadi, menganiaya orang lain adalah haram hukumnya, dan akibatnya adalah dia akan mendapatkan kesulitan di dunia dan kegelapan di hari akhir. Melalui SMS, tadi sempat terpotong Ibu Ira di Bekasi, Ustadz. Kita ulangi kembali, jika kita selalu memberi kemudahan bagi orang lain, akan tetapi selalu kita merasa kesulitan dalam hidup. Apakah yang menyebabkan hal demikian? Silakan Ustadz. Baik, Bu, dari Bekasi ya. Tentang kesulitan yang dialami berkenaan dengan masalah tadi bahwa kita memberi kemudahan pada orang tapi kita tetap saja sulit. Pertama adalah kita harus husnuzon terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah tidak akan menyalahi janjinya dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan salah di dalam menyampaikan amanah yang Allah berikan kepada beliau. Adapun tentang ada jenis seperti dirasakan oleh kita seperti tidak sesuai dengan rumusnya, maka sebenarnya adalah rumusnya bukan hanya A sama dengan B, B sama dengan C, berarti A sama dengan C. Artinya adalah bahwa bisa jadi kita harus pahami bahwa menolong orang lain, mempermudah orang lain adalah ibadah. Oleh karena itu maka kita harus yakini bahwa itu adalah ibadah. Ketika kita melakukannya, sadari benar bahwa itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita pamrih karena dengan melakukan ibadah itu misalnya kita ingin mendapat kemudahan. Iya. Ya semata-mata saja ketika kita melakukan suatu amalan soleh menolong orang lain adalah kita ingin bahwa itu menjadi ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, menjadi penebaran terhadap kebajikan terhadap sesama. Adapun tentang balasan tadi kita tidak mendapatkan kesulitan, bisa jadi adalah bahwa Allah sedang menguji kita. Bisa jadi ada dosa lain misalnya yang kita perbuat atau yang lainnya. Tapi intinya adalah bahwa tetap introspeksi harus kita lakukan setiap saat. Dan kemudian harus berhusnuzan pada Allah tadi, bahwa bisa jadi Allah memberikan kesulitan pada kita itu, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk Allah meningkatkan diri kita itu melalui kesulitannya. Ingat bahwa para rasul, para nabi dulu justru tidak mendapatkan banyak kesenangan kecuali sedikit saja. Nabi Sulaiman segala sesuatu barangkali serba mudah. Tetapi hukum asalnya adalah kata Rasul, asyaddun nasi bala'an al-anbiya summal amsal fal amsal, bahwa orang-orang yang paling dahsyat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang yang semisal dengan para nabi, kemudian yang semisal dengan mereka. Artinya adalah bahwa kalau kita diuji, maka ujian itu bagian daripada bagian kasih sayang Allah SWT pada kita. Bisa jadi bahwa ujian itu adalah akan meninggikan derajat kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menyalahkan dari satu itu, tetapi justru kita harus mempunyai pandangan, berpandangan yang lebih luas daripada yang tadi saya jelaskan itu. Demikian Bu Itai di Bekasi ya. Iya. Tentang pertanyaan Ibu Ina di Cilincing, dua masalah tadi. Pertama masalah musik dan lagu. Benar bahwa musik dan lagu itu adalah hukumnya memang tidak bisa ditawar, haram hukumnya, sebagaimana yang Rasul sabdakan di dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari, bahwa di akhir-akhir zaman akan umat ini menghalalkan al-ma'azif, itu adalah alat-alat musik. Namun mudah-mudahan bagian daripada pembelajaran untuk kita sekalian, bagian daripada proses untuk kita kembali kepada sunnah, mudah-mudahan semakin hari semakin lebih baik. Dan kita tentu termasuk orang yang selalu kembali dan kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus. Adapun tentang pertanyaan tentang masalah tarawih tadi Bu Ina di Cilincing, kalau yang saya jawab adalah hukum asal dari sholatnya ibu-ibu itu di rumah. Begitu. Sholatnya wanita itu jangankan yang sunnah, yang wajib pun adalah di rumah. Boleh ke masjid, tidak dilarang wanita ke masjid, tetapi jika memenuhi syarat. Syaratnya misalnya tidak tabarruj, tidak menampakkan, tidak memamerkan perhiasan, tidak dijadikan sebagai ajang untuk bermaksiat setelah sholat. Terkadang daripada remaja-remaji menjadikan misalnya setelah sholat itu adalah justru pulangnya berduaan, atau menjadikan itu adalah lahan wakuncar gitu ya. Dan itu adalah tidak boleh. Oleh karena itu kalau dilihat bahwa benar memang apabila sholat sendiri malas, tetapi apabila sholat berjamaah, kita akan menjadi semangat dan bergairah karena mengikuti jamaah tadi. Itu pun kalau jamaahnya sesuai sunnah. Nah, tetapi kalau seandainya misalnya bahwa dengan sholat di masjid itu justru tidak maslahat, misalnya adalah tidak khusyuk karena sholatnya tidak sesuai sunnah, misalnya adalah gemuruh karena banyak anak-anaknya, misalnya adalah tidak kebagian tempat atau tempatnya tidak strategis, sehingga berpandangan antara laki dan perempuan, hijabnya tidak jelas misalnya. Atau berbagai hal lagi misalnya tentang masalah aurat, di mana di Indonesia ini para wanita, dan tolong ini dicatat dan digarisbawahi, tidak benar bahwa apabila mau sholat, berganti pakaian kostumnya dengan mukena. Tetapi selesai sholat, berlomba pula buka mukena, gitu kan. Membuka auratnya. Salah. Yang benar itu adalah apa yang dia pakai itu adalah bisa dan patut untuk sholat. Dan karena itu, jika yang demikian yang jadi pemandangan, maka sebetulnya tidak lebih baik jika dia sholat di masjid. Jadi yang lebih utama, sebagaimana hukum asalnya adalah wanita itu sholat di rumah. Karena akan mengurangi daripada fitnah bagi pada daripada terhadap wanita itu sendiri ataupun juga terhadap pandangan laki-laki. Demikian. Pertanyaan berikutnya adalah dari Pak Sahari ya, atau siapa tadi, yaitu bertanya tentang berhadapan dengan yang belum jelas hukumnya nih Ustaz. Ya betul. Ada satu hukum yang kemudian tidak dia ketahui, tetapi dihadapi. Ya. Ya. Maka yang harus kita lakukan adalah sebagaimana yang Allah firmankan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada ahlu dzikri jika kalian tidak tahu. Jangan segan. Setiap kita jangan malu untuk bertanya. Karena as-su'alu miftahul 'ay, bahwa pertanyaan itu, bertanya itu adalah kunci daripada membuka terhadap kebutaan kita. Oleh karena itu apabila kita tidak tahu, maka bertanyalah. Jangan kemudian kita melakukan sesuatu kecuali kita tahu terlebih dahulu hukumnya dan ilmunya. Kata Allah SWT, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kul ula'ika kana anhu mas'ula. Jangan kamu melakukan sesuatu di mana kamu tidak tahu ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan dimintai tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka apalagi pada zaman sekarang, tinggal angkat telepon, tinggal pejet handphone, maka akan tersambung kepada orang yang bersangkutan. Dan saya alhamdulillah sudah terbiasa dan juga bisa dihubungi untuk barangkali kalau ada yang mau untuk bertanya. Nah, oleh karena itu maka tidak ada kesulitan. Pejet handphone, angkat telepon, hubungi SMS agar kita terang dalam melakukan sesuatu dan tidak gelap, dan berdasarkan ilmu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya lagi garis bawahi, bertanyalah pada ahli ilmu dan jangan melakukan sesuatu tanpa ilmu. Itu adalah jawabannya. Berikutnya adalah tentang pertanyaan yang terakhir tadi Bu Nidi ya, iya. Atau Pak Nidi ya, yaitu bahwa alhamdulillah sudah menamatkan baca Al-Quran sebanyak 2 kali dan akan 3 kali. Satu hari katanya 1 sampai dengan 3 lembar. Nah, apa yang harus dilakukan tentang masalah khatam Quran? Tidak perlu repot-repot, Pak. Perbanyak baca Quran, persering khatam Quran, dan tidak perlu dihitung 2 kali, 3 kali. Tidak perlu repot memikirkan proyek berapa berkat, berapa nasi kuning, berapa tumpeng yang harus kita perbuat ketika kita khatam Quran. Semua itu tidak perlu pikirkan, karena membaca Al-Quran itu adalah ibadah, dan membaca Al-Quran itu adalah bagian daripada calon syafa'ah terhadap kita pada hari kiamat. Oleh karena itu, secara lahiriah tidak ada yang perlu dilakukan, tidak ada yang perlu diumumkan. Tidak perlu saya, alhamdulillah khatam, kemudian tetangga dipanggil, kemudian sanak famili segala, tidak perlu. Tidak ada ajarannya. Kalaupun mau adalah para ulama memberikan tuntunan, dan itu juga tidak menjadi bagian dari ajaran sunnah Muhammad SAW misalnya, yaitu masalah doa khatmil Quran. Para ulama hanya mengajarkan bahwa itu adalah maslahat saja, diatur, dituntun, dibimbing tentang bagaimana seseorang berdoa ketika dia menghatamkan Al-Quran. Tetapi tidak mesti. Jadi untuk Pak Nidi bahwa alhamdulillah sudah mendapatkan kemudahan untuk dawam dalam membaca Al-Quran, dan teruskan itu, tingkatkan, dan tidak perlu pikirkan tentang apa yang sudah atau yang pernah dilakukan ketika khatam Quran. Tetapi berdoa pada Allah, mudah-mudahan dimudahkan, mudah-mudahan hatinya dibuka, mudah-mudahan Al-Quran dijadikan sebagai pelipur lara, kemudian menjadi solusi bagi permasalahan dan segala macam. Semua itu adalah bagian daripada yang harus dilakukan. Selebih itu adalah tidak ada tuntunannya. Tentang yang kedua, masalah hukum ya, tadi masalah kredit. Antara lain, contohnya yang ditanyakan bahwa membeli emas. Karena orang itu adalah mengkredit emas. Kemudian, emas itu dijual lagi ke toko emas di tempat di mana dia beli. Si ibu atau istri Pak Nidi membeli. Kemudian didapatlah uang. Kemudian uangnya itu lebih sedikit daripada uang membelinya. Tetapi dia harus membayar kepada istri Pak Nidi itu dengan harga kredit. Saya khawatir cara seperti ini bagian daripada persis yang dikatakan oleh Rasul SAW, yaitu disebut al-ainah. Al-ainah. Al-ainah itu adalah persis gambarnya seperti yang Pak Nidi saya ceritakan, bahwa seseorang sebetulnya butuh uang sebenarnya, ya kan? Tetapi adalah dengan cara membeli barang dari orang, dari A katakan. Kemudian barang itu yang dia belum sebetulnya miliki dan belum dia bayar itu, dia jual lagi, dia tukar lagi dengan uang. Nah, sehingga yang didapat adalah uang, dan kemudian dia membayar dengan cara tadi. Saya khawatir itu adalah ainah, dan ainah itu adalah haram, bagian daripada riba. Oleh karena itu, maka hendaknya tidak perlu untuk ditradisikan, diteruskan usaha itu, karena khawatir itu adalah bagian daripada riba. Sebenarnya kalau ibu misalnya mau perlu uang, hendaknya dengan muamalah namanya pinjam. Dan pinjam tidak ada unsur memberi keuntungan. Tapi kalau dia mau membeli maka dan menghutang, maka hutang itu adalah mestinya tidak perlu diketahui pokoknya, tidak perlu. Dan kemudian dengan harga kredit itu, dan kemudian tidak dijual karena dia belum memilikinya. Nah, apabila sudah memiliki baru dia jual. Nah, sekarang belum memiliki karena apa? Masih belum dibayar, satu kali pun belum, gitu kan. Tetapi karena diuangkan maka dia bisa bayar angsuran pertama misalnya. Tetapi sebenarnya dia mendapatkan uang. Jadi dia sebenarnya tidak butuh barang emas, tapi dia butuh namanya uang. Khawatir yang demikian itu menjadi kilah dan bisa menjadi bahan daripada riba. Oleh karena itu saya nasihatkan agar tidak diteruskan usaha ini, karena khawatir menjadi bagian daripada bentuk riba, sehingga tidak menyebabkan istri dan bapak dan keluarga mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Baik, kita langsung ke SMS lagi di 0815 11 107 107. Pertanyaan berikutnya dari Pak Yos di Pondok Melati nih, Ustaz. Ya. Ini apakah yang membuat polisi tidur di jalan umum yang cukup tajam atau tinggi ini termasuk yang membahayakan? Bagaimana pula dengan tukang ojek atau pedagang kaki lima yang mangkal di badan jalan? Ini kan sangat meresahkan ataupun juga membahayakan orang lain. Kemudian Pak Fuad di Cilincing, berarti bom bunuh diri itu membahayakan diri sendiri dan orang lain. Yeah. Nah, ini apa tanggapan dari Ustadz sendiri? Yeah. Itulah dua SMS, silakan Ustadz. Yeah. Pertama Pak Yos di Pondok Melati. Satu, bertanya masalah poldur, polisi tidur ya. Sebenarnya polisi tidur itu bukan solusi. Malah menjadi bahan bahaya berikutnya. Yang menjadi solusi itu adalah manusianya. Karena jalan itu kan tadinya rusak. Jalan itu tadinya jelek. Jalan itu tidak layak untuk dijalani oleh kendaraan, oleh kaki, oleh mungkin mobil, oleh sepeda, oleh motor, dan seterusnya. Kemudian dibangunlah rata-rata di silinder, di aspal, dan seterusnya, sampai rapih, dan itu dengan uang. Lalu dijadikan lagi tidak nyaman, gitu kan. Dibuat poldur lagi, sehingga menjadi jeglogan-jeglogan yang kemudian tidak sedikit, bahkan kadang-kadang berjarak sekian poldur, berjarak sekian juga poldur. Oleh karena itu, akhirnya jalan itu tidak nyaman kembali. Sebenarnya bukan solusi. Solusinya adalah pada manusianya. Kalau jalan kan mati, gitu kan. dia mau digali lagi bisa, dia mau diperhalus juga bisa, mau dicor juga bisa. Silakan ya, terserah daripada manusianya, karena dia adalah benda mati. Yang mesti untuk diajak berpikir adalah orang yang berakal. Oleh karena itu, maka di sini pentingnya pendidikan, pentingnya pembiasaan, pentingnya penanaman dan penumbuhan daripada moralitas. Bahwa sebagaimana dia adalah tadinya tidak enak, sekarang enak, mestinya bersyukur. Alhamdulillah bahwa jalan kita sudah nikmat. Oleh karena itu mari kita jaga bersama, jangan membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Kebut-kebutan, kemudian trek-trekan dan seterusnya. Semestinya itu adalah disadari. Ketika ini adalah tidak ada, maka jalan itu dibolak-balik apapun, maka tidak akan merubah suasana. Oleh karena itu, maka ini adalah yang penting untuk kita sadari bersama adalah bahwa jadikan bahwa kita adalah menjadi manusia. Manusia yang manusia, manusia yang berakal, manusia yang berpikir, tahu tentang menimbang mana yang rugi, mana yang untung, mana yang merugikan orang lain, mana yang menguntungkan orang lain, mana yang menyelamatkan diri dan orang lain. Semua itu harus disadari dengan dewasa bahwa baik itu remajanya, pemudanya, orang tuanya, sadari bahwa ini jalan ini adalah karunia Allah. Jalan ini adalah untuk kita bersama, jangan dijadikan ajang untuk membahayakan diri dan orang lain. Oleh karena itu, yang penting adalah justru disosialisasikan kepada semua kalangan, pemuda, remaja, dan orang tua, seluruh pemakai jalan, bahwa ini adalah sarana bila perlu dihukum. Siapa yang ngebut-ngebutan, misalnya kalau di negara-negara yang sudah maju, ada sensornya. Kalau dia adalah kecepatannya melampaui sekian, ketangkap itu. Sudah tidak ketangkap sekarang, nanti besok ketika memperpanjang administrasi daripada mobil itu mesti ditangkap. Nah, oleh karena itu, karena di kita belum sampai seperti itu, kontrolnya menjadi lemah, hukumnya juga lemah. Oleh karena itu yang terjadi adalah berbagai kasus. Oleh karena itu saya lebih menitikberatkan pada bagaimana membangun manusia yang manusia sehingga bisa memelihara dan meneruskan keberlangsungan daripada infrastruktur yang sudah disediakan dan diberikan untuk kita sekalian. Itu tentang masalah poldur ya. Jadi pemakai jalannya lah yang harus dididik agar mereka adalah menjadi manusiawi sehingga tidak mengorbankan orang lain. Kedua, tentang masalah tadi bahu jalan kaki lima ya. Ini juga sesungguhnya adalah kalau orang katakan lingkaran setan ya. Kaki lima itu mungkin saya katakan tidak punya modal besar. Modalnya itu kecil. Dia barangkali bisa hanya membangun kios yang 2 meter kali 1 meter. Dia misalnya hanya bisa membayar retribusi saja. Dia misalnya adalah hanya bisa memenuhi barang sebatas 2 kali 1 meter. Sementara ada pihak lain bisa membangun bahkan Carrefour, bahkan Giant, bahkan supermarket dan berbagai pasar-pasar yang termasuk dalam rangka yang besar, kerangka yang besar. Nah, sementara dia tidak punya. Sementara kebutuhan juga mendesak. Apa yang dia dapat untungan itu dari hari itu untuk juga kebutuhan hari itu. Sementara mereka orang yang mungkin kaya-kaya itu adalah mungkin bahkan sudah 7 turunan yang sudah persiapkan dari asuransi segala macam. Oleh karena itu, maka kaki lima itu mestinya adalah bagian daripada kesadarannya dua belah pihak juga. Dari pihak kaki limanya harus mau dialokasikan oleh pemerintah. Pemerintahnya memberi lokasi yang cocok, yang hidup, yang diminati, yang rame, sehingga para pembeli datang. Tapi kalau misalnya kaki lima ditindas begitu saja, kemudian diberikan pasar yang pasarnya mungkin jauh daripada jangkauan atau diminati oleh masyarakatnya, tentu kaki lima tidak mau karena dia ingin hidup sebetulnya. Nah, oleh karena itu maka inilah perkara sosial ekonomi yang harus dipikirkan oleh kita bersama. Jadi bukan saja kaki limanya, tetapi juga pemerintahnya harus tegas. Kalau memang dia tidak boleh berjualan di situ, maka beri solusi agar mereka bisa makan. Nah, kalau misalnya adalah tidak bisa, maka jangan dihabisi terlebih dahulu karena mereka akan makan dari mana, kecuali kalau mereka siap memberi makan. Nah, oleh karena itu ini adalah perlu solusi yang panjang Sehingga intinya adalah saya hanya memberikan satu isyarat saja bahwa kedua belah pihak, baik kaki lima maupun pemerintah dalam hal ini, adalah betul-betul memperhatikan betul tentang kesejahteraan pribumi, kesejahteraan orang-orang yang memang income-nya tidak sebesar orang-orang kapital. Oleh karena itu, ekonomi yang seperti itu harus diperhatikan. Kalau tidak, maka akan muncul kriminalitas, kemudian kasus-kasus sosial, dan sebagainya. Itu menjadi subur karena tidak memperhatikan wong cilik. Demikian. Tentang tadi Pak Farid ya, iya. Pak Fuad ya. Di, Pak Fuad Cilincing. Cilincing bertanya tentang masalah bom bunuh diri. Sebenarnya adalah bom bunuh diri. Itu adalah kalau kita lihat pada zaman sekarang ini adalah tidak pada tempatnya. Mestinya adalah terjadi di front perang. Ya, frontnya perang. Kalau front aman itu yang akan menjadi korban orang-orang yang tidak bersalah. Orang-orang yang tidak tahu permasalahan dan itu adalah tidak benar. Dalam perang kita punya kode etik. Dalam syariat Rasulullah SAW memberikan satu wejangan, satu penyuluhan bagaimana semestinya orang itu mengorbankan nyawanya untuk meninggikan la ilaha illallah. Ada beberapa syaratnya, harus niatnya itu harus untuk meninggikan la ilaha illallah. Kemudian harus mempunyai prasangka bahwa jika orang itu melakukan suatu upaya, katakanlah bunuh diri dalam rangka jihad, itu adalah akan misalnya memberikan maslahat bagi kaum muslimin. Tapi kalau tidak memberikan maslahat bagi kaum muslimin, justru memberikan gambaran jelek bagi kaum muslimin, menjadikan trauma bagi kaum muslimin, maka itu tidak maslahat. Oleh karena itu sesungguhnya adalah mestinya bukan di tempat-tempat yang orang tersebut dalam keadaan aman. Kecuali kalau misalnya adalah orang kafirnya sudah mengumumkan, kita dalam suasana perang. Nah, itu adalah berarti, maka namanya juga perang ya. Semua bisa dilakukan. Tapi kalau dalam keadaan suasana aman, tidak ada pengumuman untuk perang, dan di sana ada bisa orang sipil, orang yang bersalah, orang yang tidak bersalah, maka tidak boleh kita lakukan sembrono, dan itu adalah perkara yang harus diwaspadai, karena akan mengundang kerugian dan bahaya bagi orang lain yang dia adalah tidak tersangkut salah. Demikian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.